Mitra bisnis, saya sering ditanyain teman-teman, Pak San, kasih tip dong bagaimana bisa menjadi lebih sukses. Saya sering mengambil materi dari seminar saya yang saya sebut sebagai 3 aturan menjadi sukses. Yang pertama, belajarlah dari orang yang sudah sukses ya. Anda bisa belajar melalui internet, Anda bisa belajar melalui buku-buku, Anda bisa belajar melalui film, Anda bisa belajar melalui mana saja tentang orang-orang yang sukses. Dari situ Anda lihat apa sih sebetulnya yang membuat mereka sukses. Mencoba memahami kesuksesan mereka itu datang dari mana. Dan melihat orang yang sukses baik di bidang Anda, di industri Anda, ataupun di bidang atau di industri yang lain. Anda lihat dulu, lalu Anda pelajari, Anda coba simak ya. Bacalah buku biografi, lihatlah sejarah orang. Ini syarat yang paling sederhana. Dan yang kedua, belajarlah dari orang lain. Kompetitor Anda, teman Anda, bersahabat dengan mereka. Orang yang bersahabat dengan orang sukses akan lebih mudah tertular menjadi sukses daripada kalau Anda selalu bersahabat dengan orang-orang yang gagal saja. Mitra bisnis, bukan berarti semua teman Anda harus orang sukses, tapi ada beberapa teman orang sukses yang bisa Anda pelajari dari mereka. Cara mereka berbisnis bagaimana? Ide apa yang ada dari mereka? Kita ambil intisari apa yang baik dari mereka, kita hindari kegagalan dan cara mereka yang salah. Dan yang nomor 3 yang terpenting adalah berpikir dari kacamata pelanggan kita. Pelanggan kita itu maunya apa? Jangan berpikir dari kacamata kita. Anda bersahabat dengan seorang teman misalkan. Anda selalu berpikir, saya pengin ini, saya mau ini. Pernahkah Anda berpikir, kamu mau apa? Apa yang kamu inginkan dari saya? Apa yang kamu harapkan dari saya? Maka saya bisa berikan kepada kamu. Satu latihan yang sederhana. Cobalah sepanjang hari ini tidak menggunakan kata saya kalau tidak sangat terpaksa. Kalau bisa tidak menggunakan kata saya. Bertemu dengan orang bilang, kamu bagaimana? Apa yang kamu harapkan? Apa yang bisa saya bantu is okay. Tapi tidak menceritakan bahwa saya bisa ini, baru pameran, baru. Selalu memikirkan dari kacamata orang lain. Dalam 3 hal ini kita akan belajar banyak, memperbaiki diri kita. Dan kita akan lebih mudah lagi mencapai kesuksesan dalam kehidupan kita. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.